Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi tentang memasuki tentang pembahasan Aqsamul I'rabi. Masuki halaman 42, ya silakan dilihat pada halaman 42 tentang Aqsamul I'rabi, pembagian i'rab. Berkata al-muallif hafizahullahu taala, yanqasimul i'rabu ila salasati aqsamin. I'rab itu terbagi menjadi tiga bagian. Ya, menjadi tiga bagian atau tiga macam. Hiya, dia itu adalah al-i'rabul zahiru, pertama i'rab zahir. Kemudian wal-i'rabul muqaddaru, yang kedua i'rab muqaddar. Kemudian wal-i'rabul mahalli, dan yang ketiga i'rab mahalli. Ya, jadi i'rab itu ada tiga. Pertama i'rab zahir, yaitu i'rab yang tampak terlihat, yang tampak atau terlihat tandanya. Yang kedua i'rab muqaddar, yaitu i'rab yang tandanya itu dikira-kirakan. Dan yang ketiga i'rab mahalli, yaitu i'rab yang i'rabnya itu disebutkan dari sisi posisinya saja. Ya, kita akan lihat satu persatu, akan tapi pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan satu terlebih dahulu, yaitu yang pertama. Awalan al-i'rabudz dhahiru, yang pertama i'rab dhahir. Huwallazi tudkaru fihil 'alamatu. I'rab dhahir adalah i'rab yang tanda i'rabnya itu disebutkan di dalamnya. Ya, jadi tandanya itu tampak terlihat disebutkan. Ya, wa tadharu ala akhiril ismil mu'rabi, dan tanda i'rabnya itu tampak atau terlihat pada akhir isim mu'rab. Maka simpelnya i'rab dhahir itu i'rab yang tandanya itu kelihatan, gitu ya. Disebutkan dan kelihatan. Kita lihat contohnya nahwu. Contoh pertama, Zaidun mujtahidun. Zaid adalah orang yang sungguh-sungguh atau orang yang rajin. Di sini Zaidun, dia rofa, tanda rofanya terlihat, yaitu dhammah. Mujtahidun juga rofa, tanda rofanya terlihat, yaitu dhammah. Zaidun dia rofa karena sebagai mubtada, mujtahidun dia rofa karena sebagai khobar. Ya, sehingga mubtada dan khobar sama-sama rofa. Dan dalam contoh ini, tandanya juga sama, yaitu sama-sama dengan dhammah dan dhammahnya tampak. Maka ini namanya i'rab yang zahir. Kemudian contoh berikutnya, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyun wa rasulun. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang nabi dan juga seorang rasul. Ya, di sini dicontohkan pada lafaz Muhammadan. Dia dalam keadaan nasab karena diawali oleh inna dan tanda nasabnya adalah fathah, dan fathahnya terlihat, maka namanya dia i'rabnya zahir. Ya, inna Muhammadan, ya di situ fathahnya fathah yang tampak terlihat. Demikian juga nabiyun, dia khobarnya inna sehingga dibaca dengan rofa, dan tanda rofanya dhammah dan dhammahnya terlihat. Nabiyun berarti dia namanya i'rab yang zahir. Demikian juga lafadz rasulunnya itu juga rofa dengan dhammah yang terlihat. Maka namanya i'rab yang zahir. Kemudian contoh yang berikutnya, nasahtu li zaidin. Saya memberikan nasihat kepada Zaid. Lafadz Zaid dia dibaca dengan majrur karena ada lam sehingga menjadi li zaidin. Dan tanda jirnya adalah kasroh yang tampak, yang terlihat. Maka pada lafaz Zaidin, dia i'rabnya adalah zahir. Kenapa? Karena tanda i'rabnya, yaitu kasrohnya terlihat. Ya, maksudnya terlihat di situ ada. Ya, seandainya tulisannya tanpa harokat, ya, kosongan gitu ya, tanpa harokat juga kita katakan di situ dengan kasroh yang tampak jelas. Gitu. Nalhalu zuhurul harokati. Kita perhatikan tampaknya harokat-harokat tersebut, baik dhammah, fathah maupun kasroh. Ya. Nalhalu zuhurul harokati ad-dhammati wal fathati wal kasrati. ini sebagai badalnya dari al-harokati ya, baik dhammahnya, fathahnya maupun kasrohnya, alal kalimatillati tahtaha khattun, pada kata yang bergaris bawah. Yang pertama yaitu Zaidun Mujtahidun, lafaz Zaid dan Mujtahid. Yang kedua pada Inna Muhammadan Nabiyyun wa Rasulun, di situ di garis bawah pada Muhammadan dan Nabiyyun. Kemudian yang ketiga kalimat Nasahtu li Zaidin, yaitu pada lafaz Zaidin, yaitu li Zaidin, yaitu i'rabnya pada lafaz Zaidinnya. Ya, jadi itulah kesimpulan dari i'rab yang zahir, yaitu i'rab yang disebutkan dan di situ tampak atau terlihat harokat i'rabnya, baik dhammahnya atau fathahnya atau kasrahnya. Ya, kemudian kita akan berikan latihan. Latihan yang pertama yaitu sebutkan mana yang kata, pada kata yang mana di situ ada i'rab yang zahir, kemudian sebutkan zahirnya dengan tanda apa gitu ya. Ya, zahirnya dengan tanda apa? Yaitu pada kalimat qara'a yasirun kitaban fil hujrati. Qara'a yasirun kitaban fil hujrati. Ya, sebutkan lafaz yang mana atau kalimah yang mana yang di situ ada i'rab zahir, kemudian sebutkan juga apa tanda harokatnya ya. Kemudian latihan kedua adalah membuat tiga kalimat. Kalimat pertama yang di situ ada i'rab zahir yang menggunakan dhammah. Kalimat kedua yang di situ ada i'rab zahir yang menggunakan fathah. Kemudian kalimat ketiga membuat kalimat yang di situ ada i'rab zahir yang menggunakan kasrah. Itu jadi bikin kalimatnya ada berapa? Ada tiga. Ya, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya itu dulu yang kita sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa difahami, insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya, yaitu i'rab yang kedua dan yang ketiga insyaallah. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.